Mitra bisnis, Kompas menulis, sebanyak 90% perhitungan pajak yang diajukan pengusaha ditolak Ditjen Pajak. Wakil Ketua Kadin Haryadi Sukamdani mengatakan, sepertinya sudah menjadi prosedur bagi Ditjen Pajak untuk menolak perhitungan dari wajib pajak. Semakin banyak perhitungan pajak yang ditolak, kinerja petugas pajak dianggap semakin bagus. Besarnya pajak yang diminta Ditjen Pajak juga bisa melonjak berkali-kali lipat. Di sisi lain, penerapan dan pengelolaan pajak dirasakan masih kurang adil dan transparan. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Fokus UKM Indonesia, Syahnan Palipi. Pak Syahnan, apa komentar Anda? Setahu saya, berapa kali saya sebagai CEO di perusahaan, yang kita sampaikan itu memang tetap dikoreksi. Tetapi kebanyakan menurut pengalaman kami itu, orang pajak nggak terlalu rewel, kecuali restitusi. Kalau restitusi biasanya mereka rewel tuh, karena kan biasanya perusahaan ya terus terang saja takut terhadap pelaporan pajak yang berkaitan dengan pertama PPh 21, kemudian PPh badan, kemudian yang mungkin agak banyak dikhawatirkan oleh teman-teman itu adalah ekspor, ya kemudian juga yang kemarin itu banyak terjadi adalah restitusi berkaitan dengan potongan-potongan yang didapatkan oleh para pengusaha seperti apa tuh? Istilahnya tax holiday ya. Nah, itu mungkin yang banyak menjadi problem. Dapat tidak petugas pajak memperkirakan pajak dari sebuah usaha? Kan ada rasio-rasio seperti ini ya. Kalau perusahaan asetnya sebesar ini, kemudian return on asetnya sebesar ini, kemudian profitnya sebesar ini, menurut perpajakan sudah paham dia kurang lebih PPh 21-nya segini karena karyawan sekian orang dan dia bayar gaji sekian orang. Kemudian profitnya bisa dihitung dari ROI-nya kurang lebih sekian persen. Barangkali itu ya. Tapi kan itu juga nggak bisa diambil patokan untuk semua perusahaan. Beberapa perusahaan kan berbeda, di beberapa daerah berbeda lagi. Tapi yakin saya mereka punya patokan-patokan dari rasio-rasio itu. Dari asetnya, dari pertumbuhannya, dari return-nya, dan segala macam. Untuk sektor UKM sendiri, apakah sebagian besar dari mereka sudah memahami cara pengisian pajak? Itu repot itu. Banyak kawan-kawan itu yang walaupun menurut perpajakan kan udah sangat sederhana. Tapi tetap saja kan kemampuan mereka itu sangat terbatas. Oh, bisnis aja udah repot. Dia bilang buka toko dari pagi sampai sore. Kemudian persaingan luar biasa. Pak, kita sulitlah untuk melakukan pengisian-pengisian yang betul, yang benar dan baik gitu. Demikian Syahnan Palipi. Saya Kiki Wijaya.